cara wong saleh-saleh matur urusan mbek pangeran timbang urusan mbek banyak. Mulane jare Sufyan As-Tsauri ana wong desa ditakoki. Wong desa iku sing madhabi Sufyan As-Tsauri. Kula nut, kula termasuk pengagum Sufyan As-Tsauri. Ana wong desa takok Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, sing ben nak sing kula mati sing isap sinten? Kanjeng Nabi kok dongel lugu. Allah. Baguslah kalau Allah. Terus wong mulai. Mulai walai santai mulai. Terus diceluk kan Nabi. Eh, betul rene nah. Kok iso muni bagus piye? Selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Pasti nanti ketika ngisap ya baik-baik saja. Lah nak sing ngisap ku polisi utawa raja bingung kula. Manusa ribet. Kanjeng Nabi akhirnya faqih hadal arab. Jebule pinter jebule. Dari selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Allah ora tau tak gaji, ya ora tau tak kei duwe, Allah ora tau tak tulungi jute selama ini nulungi aku. Jadi Allah selama ini hubungannya saya dengan saya baik-baik saja. Pasti nanti juga baik-baik saja. Iya, sesuk. Jadi kan jenenge ya Rasulullah jemen aku mati sing isap sapa? Allah. Eh baguslah kali. Mulai nih, santai. Lek kanan wis celok Nabi. Eh berdu piye maksud temu piye? Selama ini Allah hubungan saya baik-baik. Lha tenan majikan mbok rewangi kaya kerja, mbok rewangi loyal kadang dipecat. Jajal kita ngewangi Allah apa? Selama ini kita tahu memangnya apa-apa. Melok noto aras. Melorokan ketika Allah gawe aras. Kan yura. Ayo jajal. Kita tahu melorokan bangun langit. Kan yura. Terus kue nguntung nagomo yura. Yutup jika imangan, jika ngumpi, yutup jika khayal. Bayang no di bojo ayu, bayang no urip sakinah mawaddah rahmah. Wadal kamu kontribusinya apa coba? Kontribusi kamu terhadap apa itu apa? Enggak ada kan? Nak ngerusak iyo. Oh, boy dipangan loh. Ya tak malah ini bener warabi mau. Bagus lah ya Rasulullah kalau yang isap apa. Loh, bareng wis. Nabi ku penasaran. Piye kabeh calone? Eh, kudu irene kan. Maksudnya piye maksudnya? Terang. Selama ini hubungan saya dengan Allah itu baik-baik. Pasti nanti juga baik-baik saja. Saya kunut ayo mazhab hadza mazhabul arabi wa hadza mazhab. Tapi semua ulama ngikuti mazhab itu. Termasuk Sufyan apa? Ats-Tsauri. Masyhur ngendikan Sufyan Ats-Tsauri. Wallahi saya ndak senang kalau yang ngisap saya nanti orang tua saya. Kenapa? Wong tua aku kadang ijek ngaudit atuk mengeran yakin ada. Wong tuamu nak lagi mangkel, podok no suwi-suwi jebule gak hafid. Kadang ijek ngudat-ngudat apa? Gunane apa tak pondok 6 tahun di dadine ngene. Apa ora ngaran ndang-ndang kowe? Lah kok awak ndang-ndang piye? Wong person aku bakal gak hafid. Dadi ora ngaran ndang-ndang kan wis person. Masuk wis 10 tahun yo ilmu motok kene tok. Kan wis person. Tapi nak wong tuamu kan wis dikhayal apa? Mondok 6 tahun dadi khotib, wah munggah mimbar terus laris pidato kan dikhayal. Sebenarnya baru mulai mendagang kan. Wis ngono bangkrut to. Wah mesti mudat-mudat nyanyi mesti apa? Nyanyi. Lah nek Allah gak ngarah. Kenapa gak ngarah? Mergo kowe gagal yo ora ngrugine Allah. Dadi santai wae apa. Malah ora kowe goblok yo wis pancen tak tulis ngono cung wis piatu. Sesuai rencana wae. Sesuai rencana. Dadi ge pinter Allah yo ora gawok, goblok yo ora kaget, santai wae apa? Santai. Ya wis ayo dak iki wis seneng disapa apa turut disapa wong tuamu. Siapa Allah? Lewat malaikat apa langsung? Langsung ya. Eh, singgah tak kandang dong, tak lapor dong. Ada di suai sing syukur, ina wah, sing syukur sebagai pangeran. Kalau kau gawe sopo wa taala mukhon ing sumsum, ya mana nih mohu sumsum wa asman balung ya wa adut dan ini lah antut. Ya, wong Arab nak darani gini-gini wah, antut apa? Wah, wong Arab nak darani gini-gini diro, nak mulai beri gini wah, antut. Wah, rupa nan piro-piro nopo otot. Walahman daging, wajildan kulit, wasaronan rambut. Wis iku lafal-lafal sing nggo nunjukno senenge ning pangeran. Binat min kelan susunan, mutalifin kang sera, si mutaroki bin kang saling menyusun. Jadi kamane semua itu dibikin dengan susunan sedemikian rupa. Supaya kabeh ku indah. Kabeh ku indah. Ya kira sembahyang no cara nak cara kiai kiai nak melepok itu cara ni. Bayang no misalnya iro memadep muka nak utan biye tu nak. Jarang kalem kalem pinter nak bayang no biye bayang no nak iro memadep. Wah nak utan biye no no. Saya kau bayang no ni kuyat sopo. Wong pikir harga madep ngisor itu wes di desain pun sembur. Malah tiba no no aneh aneh. Sing nganggur-nganggur ribet deh. Memain sangin banyu dafikin kang dafik. Manane banyu mani bahasa Arab memain dafik. Sing metune ra iso langsung. Ya kruju kang metu apa mak mimbenispi antarane iga wa taro mi antarane napa sulamnu punggung wa taro ibilan tulang iga. La ilaha illallah ta Allahu karimud dat sing apian. Yes, Allah anane karim, apian romo jeneng karim. Basa to kang gelar sapa Allah li khalqi mari makhluk Allah bisa to karomihi ing gelaran-gelaran sifat lumane Allah wal mawahibi lan peparing-peparinge Allah. Yes, mau. Selama ini kowe kan gak tau ngewangi Allah gawe aras, gawe langit, tetep dikai duwe. Lah nek manusa gelem ngekeki kowe ngenteni kowe dipekerjakan. Bojomu seneng kowe ngenteni kowe nurut. Kowe sayang bojomu ngenteni nurut ribet kakan syarat. Napa? Wong tuamu yang mau negaya ini ngurumat kue. Zaman itu wajib ngurumat kue. Ribet-ribet. Ini seribet. Wah hubungan dengan makhluk itu. Ribet. Tapi Allah karimun. Basa tali khalqihi. Bisa tokaromihi wal mawahi. Hubungannya selalu memberi, memberi, memberi. Wahwa yut'imu wala yut'am. Adanya ngasih makan. Padahal Allah sendiri tidak butuh dikasih makan. Wah hubungannya Allah dengan kita itu Allah memberi, Allah memberi, Allah memberi. Hubungannya kita apa? Menerima, menerima, menerima. Ngono syukur orang iso. Geblek-geblek. Wong iso syukur itu. Wong puluhan tahun di Indonesia sejahtera, ngono musibah dilele musibah ini gak fair apa? Gak fair. Tetap nikmati Allah Akbar wa Akbar, jauh lebih besar dan lebih banyak. Yan silu turun sapa wa ta'ala fi kulli lailatin maring ing dalem saben-saben wengi, fila sama dunya maring langit dunya. Wa yunadi lan ngundang-undang sapa wa ta'ala hal mustaghfirin hal minta ibin. Jadi bengi jam setengah telu, jam telu Allah turun sapa ge pengumuman sapa cung sing gelem istighfar sapa cung sing gelem tobat mau terus ditinggal turu misor kipas angin tekno wong tenan hal min talibin ngono apa ora piye-piye santai wae wong la tadurruhu maksiatukum wala tanfa'uhu taatukum ge maksiat ya ora piye-piye ge taat ora piye-piye menjen Allah Gusti Al-Qayyum zat yang berdiri sen cuma cek nemene dikon istighfar malah tinggal ngoro cek nemene. Tapi untungnya Allah Rahman, ini kok ya apa-apa. Ini masyur, anak dekat yang Madura itu masyur. Anak kiai, santri ini udah biasa kodok subuh, padahal ya kurungu adhan, apa? Kurungu adhan. Terus bareng kiai ini, yang pondok, dehem, santri ini langsung sholat kabeh. Kiai ini ngamuk. Kamu itu santri apa? Ketika Allah yang manggil gak langsung bangun, ketika saya yang makhluk manggil langsung bangun. Harusnya ketika dipanggil Allah itu langsung. Tapi saya yang makhluk malah kamu takut. Kalau sama Allah biasa. Jadi santri ini jawab jujur. Karena Allah lebih baik dibanding Pak Yahya. Ya santri ini jujur. Karena Allah lebih baik dibanding Pak Yahya. Nah untungnya santri pas ditanya ini. Pas kiai ini didulani kiai ini. Didulani masternya, suhune. Terus dikandani kiai ini. Yo, anakku bener santrimu. Oh, nah itu benar santri. Kamu itu santri apa? Dipanggil Allah enggak langsung jumreka, enggak langsung bangun, tapi nak aku sing gumrah langsung bangun. Kenapa ya? Harusnya kamu lebih takut Allah ketimbang Pak Kiai. Jawab santrine santai karena Allah lebih baik ketimbang Pak Kiai. Ribet. Sing cerita kulo ki Madura. Yo ki Madura sing insop cerita kulo. Ya, terus jadi untungnya kiai ini mau pas ono suhu nih, jadi rawani ngamuk santri. Wah, oh, nak ikut bener santrimu. Ya. Terus jadi kiai suhu nih. Ibu santrimu ikut soleh boyong, ibu salim. Seribet. Kita yang mau nih. Urusan bagi kiai itu ribet dibanding urusan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu apian. Gak ribet, Allah. Allah itu apian, gak ribet. Karena Allah lebih baik dibanding Pak Kiai, ini akhirnya waduh mata ada wakis. Nah waduh Kiai baik kanji Nabi, wong lu gampang baik kanji Nabi. Kau kodoh Kiai misalnya ini, Pak Kiai saya sering dosa, apa dapat syafaat Nabi, wong mesti ngamuk, wah serah mungkin. Tapi misalnya kanji Nabi langsung, malah orang harapan. Karena kanji Nabi bil mu'minina ra'ufur rahim. Jadi tetap lu gampang urusan baik Nabi dibang baik Kiai, yakin lu yakin. Cuma misalnya ini kedaftar orang, dengan kelakuan ini kedaftar jadi umat itu orang. Ya semua didaftar nono wes didaftar waktu alhasil kita bentaba mahabbah yang Allah bin Allah Rasul lewat moco hal-hal seperti ini ya lewat moco-moco hal-hal seperti ini. Falah roa'ital khuddam hal min talibi hajatin ana ta wong sing golek hajat fauni la mongko ngeke ingsun sangka kata ana la yuni lu napa ana la yuni lu berhubung ingsun uni lu napa uni lu terus fa'in fa'li sabab nah fa' sabab termasuk iso nasabna fi'il mudhari jadi fa' jawab lho fa' jawab itu termasuk iso nasabna fi'il mudhari mlane ana la yuni lu berhubung ingsun uni lu berhubung nasab napa fauni la mongko ngeke no ingsun hu ing wong al matalib ing sing digoleki Kalau raita mengkon lamun ningali sira al-khuddama ing pira-pira pelayan kiaman halis sing adek ala lakdam ing ngatasi pira-pira dalamaan. Akeh wong soleh-soleh sing bengi-bengi ngadek tenan sholat wako jadu bidumu isawakib. Wis nadek posisi nangis. Jadi lomo maksudnya air matanya diberikan untuk nangisi dosa ini. Walkoma bena nadim wata'ib wano sing nangisi dosa ini wano sing pengen tobat wako ifil di nafsi yu'atib. Ada yang menyalahkan dirinya sendiri yu'atibu modu. Wa'abikin menadzunu bi'ilai harib wano sing lari dari dosa. Sajane wong soleh ngoneku. Faham maksudnya orang terus turu ngisor kipas angin nih faham. Tapi nak niatung turu kipas angin nikmati rahmati Allah. Semoga-moga di sepura pengeran. Muka-muka di sepura pengiran. Gusti kalau tak istirahat, sesuk diras. Sebenarnya sesuk diras malah ngopi. Nah, jadi malaikat itu senang ketika Gusti kalau turu. Tapi niatnya ben sesuk diras. Sebenarnya tanya turu ngopi. Ngopi yang mau ben dirasnya semangat. Sebenarnya bareng mis ngopi jagungannya sesemangat. Aduh, seribet. Masa orang-orang amatir ini seribet. Lalu itu pengiran juga rapi-rapi. Pengiran juga rapi. Lalu orang tuamu yang bengak-bengak. Nah, pengiran yo santai wae no. Selama ini kan baik-baik saja to. Nanti 6 tahun pitung kali podo yo santai. Wong tuamu sing geger wae. Karena ndak sebaik Allah. Napa? Ndak sebaik Allah. Wes hakul adamiye iku mabniun alal musyahah repot. Wa hakuh mabniun alal musamaha. Pengiran iku gampang. Enak kok urusan mbek pengiran enak. Nanti kula niku seneng dhewean mbek pengiran sewantes. Roh manusa iku pusing. Pusing-pusing. Fala yazaluna mung ora kingsir-kisir sapa wong kafir istighfar ing dalam istighfar hatta yakufa sigo dadi nyegah apa kafun nahar apa kafun nahar ya penyegahan wektu warina dzulal ghayib ing akhire pira-pira kelalian ghayib mahibah manane barang sing lali maksude mereka selalu istighfar sampai terhentikan oleh adanya si siang wong basa faswae napa hatta yakufa kafun nahari dzulal ghayib dzul jama' dzailun dzailun ku akhirus sa mulane kados sarang enten iki sing ngisor jenenge dzailun napa mergo akhirus sa jenenge apa dzail mulane basa arab catatan kaki mudzayyal napa mudzayyal mergo di paling bawah napa di paling bawah dadi mereka mengakhiri istighfar karena sudah siang fayauduna mongko bali sapa wong akeh faqat fazu khali teman-teman wis entuk sapa akeh bila matupi kelan barang sing digoleki karena semalaman istighfar ketika pagi sudah mendapatkan apa yang dicari. Ya, misalnya sing istighfar yo kasil di sepuro pangeran, sing kepengin tujuan yo kasil tujuane disembadani pangeran. Mergo dekne donga di saat ijabah. Mergo dekne donga di saat ijabah yaiku idza baqiya sulusul lailil akhir. Wa adrokulan metuhi sapa wong akhir ridho mahbubi ing ridho nidat sing disenengi. Walam ya'ud ahadun nan ora bali sapa ahadun qomi wa huwa khaibun iku wong sing tuna. Ndak seorang pun yang melakukan itu kemudian dia kembali dalam keadaan rugi. Mergo Allah ora bakal memberi kerugian pada orang yang seperti itu. La ilaha illallah. Muga-muga barokah ngaji iki ono sing lakoni. Lakoni lho cung-cung pisan-pisan. Wis ora misale ora bendina pisan-pisan. Paling gak iku tau nglakoni. Terus nek ketemu malaikat tahu ngelakuin, nanti nggak bro, jadi pengiro bisa, tapi tahu, nggak menara tahu belas itu ribet kan, loh, bisa, ngelakuin bisa nih berkorok kiri, mesti rap berkorok istighfar nih, ada nih, kiri utangnya ake, terus eling pangeran, aslinya orang niat eling, gara-gara kasusnya ake, eling pangeran, terus pangeran dilibat, no, aslinya orang tahu eling pangeran, barang utangnya ake, terus eling pangeran, berarti elingnya krono utang gak krono Allah. Eling utang terus eling nak ono Allah, Allah dilibatno. Kelakuan kok ngono. Padahal apa ora melok duwe utang. Ribet. Ben rabi ra payu rabi terus donga Allah dilibatno. Ya Allah, istajib Tuhan. Malaikat kabeh di Fatihah nggo apa? Wasilah jare malaikat. Wong aku ora ben rabi sing ben kowe. Ah. Mulane eling pangeran se dalam keadaan tidak butuh eling pangeran se. Pancen ijazah Nabi asine ngono. Jong kowe eling pangeran se dalam keadaan ra buta. Engko nak pas kowe buta apa eling kowe? Iki ora era tau eling apa? Pas buta lagi. Eling ngono kon mandi pilih dul. Ribet musuh kowe ribet.